الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, kita akan membahas masalah berikutnya, yaitu al-khos. Ini kebalikan daripada al-am. Fadal, ikra. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-khosu. Al-khosu lughatan diddul ami. Wasbilahan اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد كأسماء الأعلام والإشارة والعدد, فخرج بقولنا على محصور العام. والتخصيص لغة ضد التعميم, واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام. والمخصص بكسر الصاد فاعل التخصيص وهو الشارع, ويطلق على الدليل الذي حصل به التخصيص. ودليل التخصيص نوعان, متصل ومنفصل. فالمتصل ما لا يستقل بنفسه, والمنفصل ما يستقل بنفسه. فمن المخصص المتصل أولا الاستثناء, وهو لغة من الثاني, وهو رد بعض الشيء إلى بعضه كثني الحبل. واصطلاحا إخراج بعض أفراد العام بإلا أو إحدى أخواتها, كقوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فخرج بقولنا بإلا أو إحدى أخواتها التخصيص بالشرط وغيره. شروط الاستثناء يشترط لصحة الاستثناء شروط, منها الأول اتصاله بالمستثنى منه حقيقة أو حكما. فالمتصل حقيقة المباشر للمستثنى منه بحيث لا يفصل بينهما فاصل, والمتصل حكما ما فصل بينه وبين المستثنى منه فاصل لا يمكن دفعه كالسعال والعطاس. فإن فصل بينهما فاصل يمكن دفعه أو سكوت لم يصح الاستثناء, مثل أن يقول عبيدي أحرار ثم يسكت, أو يتكلم بكلام آخر ثم يقول إلا سعيدا, فلا يصح الاستثناء ويأتي كل جميع. وقيل يصح الاستثناء مع السكوت أو الفاصل إذا كان الكلام واحدا, لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض لا يؤبد شوكه ولا يختلى خلاه. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخير, فإنه لقينهم وبيوتهم. فقال illal idkhir wa hadzal qawlu arjahu lidalalati hadzal haditsi alaihi. Atsani alla yakuna al mustathna aktsaru min nisfil mustathna minhu. Falau qala lahu aliyun alayya lahu alayya ashrata asharatu darahim lahu alayya asharatu darahimu darahima illa sittata illa sittatun sittatan lahu alayya asharatu darahima illa sittatun lam yasihha al-istithna'u wa lazimathul asharatu wa lazimathul asharatu kulluha wa kila la yushtaratu dhalika fa yasihhu al-istithna'u wa in kana al-mustathna aktharu min nisfi walau kana al-mustathna aktharu min an-nisfi fala yalzamuhu fil mithalil madhkuri illa arba'atun amma in istathna al-kulli fala yasihu kulla amma in istathna al-kulla istathna tu fi'il amma innal istithna al-kulla fala yasihu 'ala al-qawlaini falau qala lahu 'alayya asharatun illa asharatun illa asharatan lazimathu al-asharatu kulluha wa hadha ash-shartu fima idha kana al-istithna'u min 'adadin amma in kana min sifatin fayasihu wa in kharajal kulla awil aktsara mithaluhu qawluhu ta'ala li iblis inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin wa atba'u iblisa min bani adama aktsaru minan nisfi walau qulta a'ti man fil baiti illa al-aghniya a'ti man fil baiti illa al-aghniya fa tabayyana anna jami'a man fil baiti aghniya'u sahal istithna'u walam yu'taw syai'an thaniyan minal mukhassisil muttasili asyartu wa huwa lughatan al-alamatu wal muradu bihi huna ta'liku syai'in bi syai'in wujudan aw adaman bi anna syaritata aw ihda bi in asyartiyah ta'liku syai'in bi syai'in wujudan aw adaman bi in asyartiyati aw ihda akhawatiha wasyartu mukhassisun sawa'un taqaddumun taqaddama sawa'un taqaddama am ta'akhara mithalul mutaqaddimi qawluhu ta'ala fil musyrikina فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ وَمِثَالُ الْمُتَأَخِّرِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ثَالِثًا الصِّفَةُ وَهِيَ مَا أَشْعَرَ بِمَعْنَى يَخْتَصُّ بِهِ بعض أفراد العام من نعت أو بدل أو حال مثال النعت قوله تعالى فمما ملكت أيمانكم min fatayatikumul mu'minat. Wa misalul badali qawluhu ta'ala walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Wa misalul hal qawluhu ta'ala wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima. Na'am. Yes. Ini pembahasan al-khas. Ta'rifnya, definisinya menurut lughah, menurut bahasa, al-khas diddul 'am. Al-khas itu lawan dari al-'am. Al-khas itu khusus, khusus itu lawan dari umum, kebalikannya. Istilahan menurut istilah, al-lafdu dalu ala mahsur, lafad yang menunjukkan sesuatu yang terbatas. Entah itu dibatasi bi syakhsin, dengan suatu person, pribadi, atau adat, atau dibatasi dengan bilangan, jumlah. Ka asma'il a'lam, seperti isim alam, nama ya, Zaid, Amr, terbatas dengan seseorang yang bernama dengan nama itu, tidak termasuk yang lain. Atau seperti isyarat, terbatas pada yang ditunjuk. Berarti yang tidak ditunjuk tidak dimaksud. Nah, begitu pula adat, terbatas dengan jumlahnya, bilangannya. Yang lebih dari itu tidak termasuk. Itu namanya khas menurut istilah. Allahu dalu ala mahsurin bi syakhsin aw adad. Kata-kata ala mahsur ini menunjukkan tidak termasuk darinya am. Jelas. Adapun takhsis, takhsis ini kan masdar ya, dari khassasa yukhassisu takhsisan. Takhsis, apa takhsis itu? Dia itu ta'mim, kebalikan dari ta'mim. Ini perbuatannya itu lah. Ya, mengkhususkan sesuatu namanya dia takhsis. Mengumumkan sesuatu namanya ta'mim. Secara istilah, takhsis itu adalah ikhraju ba'di afradil 'am. Mengeluarkan, ya, kegiatan pekerjaan mengeluarkan sebagian anggota yang umum. Ya. Namanya dia melakukan pengkhususan. Semuanya berdiri kecuali Zaid dan Amr. Gitu ya. Paham? Maka ucapan tadi itu mengeluarkan Zaid dan Amr ya dari keumuman perintah. Paham? Itu namanya takhsis. Ya, mengkhususkan. Ada takhsis, ada mukhassis. Karena takhsis itu kan perbuatannya. Perbuatan berarti ada pelaku. Berarti ada takhsis, ada mukhassis. Nah, kalau mukhassis itu apa? Mukhassis adalah fa'il takhsis. Pelaku takhsis. Nah, dalam pembahasan syariat, hukum-hukum syariat, yang berhak melakukan pengkhususan itu huwa asy-syari. Adalah asy-syari ini Allah dan Rasulnya. Paham? Oleh karena itu, sebagaimana yang disebutkan di awal, apa saja dari lafaz Al-Quran yang itu menunjukkan makna am, maka tidak boleh kita mengeluarkan sesuatu pun dari makna am tadi ya, dari diri kita sendiri. Paham? Kecuali dengan adanya dalil dari Allah dan Rasulnya yang mengeluarkan sebagian anggota yang am tadi dari hukum tersebut. Jelas? Nah, ini sehingga fa'il taksis itu adalah asyari. Nah, asyari ini kadang itlaq dipakai istilah ini alat dalil. Ya, atas dalil alladhi hasala bihi takhsis, yang tercapai dengannya takhsis. Begitu. Naam. Yang tentunya ini apa? Dari Al-Qur'an was sunnah. Baik. Sehingga mukhasis ini itu asalnya fa'ilut takhsis. Itu asy-syari, Allah dan Rasulnya. Kadang mukhasis ini diartikan dalil. Ya, sehingga dikatakan dalilut takhsis. Itu namanya mukhasis. Lanjut berikutnya. Dalilut takhsis itu ada dua, nau'an. Ada yang muttasil, ada yang munfasil. Muttasil bersambung, munfasil terpisah. Yang muttasil itu ma la yastaqillu binafsih. Ini dalil takhsis yang tidak bisa berdiri sendiri. Kalau yang munfasil, ma yastaqillu binafsi, yang bisa berdiri sendiri. Contoh yang muttasil adalah istisna. Ya. Istisna menurut bahasa itu minathani, yaitu ikatan. Ya. Athani itu ikatan. Wa huwa raddu ba'di syai ila ba'dihi, mengembalikan sebagian sesuatu pada sebagiannya. Kathanil habl, seperti ikatan tali. Ya. Diikat. Nah, maka yang ini ketemu dengan yang satunya, kan? Itu namanya istisna menurut bahasa. Menurut bahasa. Adapun menurut istilah, istisna itu ikhraju ba'di afradil am, mengeluarkan sebagian anggota yang umum. Sehingga istisna ini pengertiannya sama persis dengan apa? Takhsis. Jelas? Ikhraju ba'di afradil am. Hanya saja dia lebih spesifik, yaitu bi illa au ihda akhwatiha. Mengeluarkannya itu adatnya adalah illa atau satu dari akhwatnya, yang dikenal dengan adat istisna. Paham? Sehingga dia melakukan bentuk takhsis, bentuk pengkhususan, adatnya itu adalah adat istisna, illa atau salah satu dari saudarinya. Seperti firman Allah Ta'ala, innal insana lafi khusrin. Ini kan am. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasu bilhaqi wa tawasu bisabr. Kecuali orang yang beriman dan beramal soleh dan saling berwasiat dengan kebenaran dan kesabaran. Mereka ini yang dikeluarkan dari hukum am, yaitu kerugian. Paham? Nah, ini namanya istisna. Ucapan bi illa au ihda akhwatiha ini menunjukkan di sana ada takhsis yang lain. Maka kalau adatnya itu bukan illa atau salah satu dari saudarinya, itu mukhasisnya bukan istisna, seperti syarat atau yang lainnya. Kalau syarat ya dengan adat syarat. Ini ya. Jelas? Istisna ini ada syarat, ada syaratnya, ada syarat-syaratnya. Yushtaratu li sihhatil istisna syurutun minha. Istisna itu dikatakan sah, pengecualian itu dikatakan sah kalau terpenuhi syaratnya. Di antaranya ittisaluhu bil mustatsna minhu haqiqatan aw hukman. Kalau istisna ini dilakukan bersambung dengan mustatsna minhu, yang dikecualikan darinya, baik secara hakiki betul-betul bersambung atau secara hukmi. Contoh yang hakiki yaitu al-mubashir, yang secara langsung lil mustathna minhu, yang berhubungan dengan mustathna minhu. Bihaif dimana la yafsilu bainahuma fasil, tidak ada satupun pemisah antara keduanya. Jadi bicaranya tadi itu apa, nyambung gitu, tidak ada pemisahnya. Nah, ini namanya muttasil yang hakiki. Kalau yang hukmi itu ma fasala bainahu wa bainal mustatsna minhu fasil la yumkinu daf'uh, yaitu ada pemisah antara dia dengan mustatsna minhu, ya, suatu pemisah yang enggak mungkin ditolak. Pemisah yang sifatnya apa? Daruri, kasual, seperti batu, batu ya, wal utash ya, atau utash, bersin ya. Ngomong belum sampai disebutkan ya, istisnanya itu sudah kedulan apa, batu atau bersin, baru setelah itu disebutkan istisnanya. Maka yang seperti ini tetap dianggap muttasil ya. Nah, namanya muttasil hukmi ya. Kalau yang tidak ada pemisahnya itu namanya muttasil apa? Hakiki. Tayyib. Fa in fasala bainahuma fasil aw sukut. Kalau ada pemisahnya atau diam dulu baru kemudian disebutkan istisnanya, sah tidak? Kata Syekh di sini, lam yasih hal istisna. Istisnanya enggak sah. Istisnanya enggak sah. Seperti misalkan ada orang mengatakan abidi ahrar, budakku bebas. Ya. Ini kan am. Ya kan? Berarti dengan ucapan ini semua budak yang dia miliki bebas. Tsumma yaskut, kemudian dia diam. Aw yatakallam bi kalamin akhar, atau bicara dengan kalam yang lain. Setelah itu tsumma yaqul, baru dia mengatakan illa sa'idan, kecuali Sa'id. Sah enggak ini istisnanya? Illa sa'idannya ini. Fala yasihul istisna. Tidak sah. Wa ya'tiqul jami', dia harus bebaskan semua termasuk Sa'id. Ya. Tapi kan saya sudah ngomong tadi kecuali Sa'id. Itu tidak sah. Dalam usul fikih itu enggak sah. Kenapa? Karena ada pemisah atau diam yang lama. Begitu. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Waqila, ada yang berkata, berpendapat yasihul istisna ma'a sukut awil fasil. Istisnanya sah walaupun ada diamnya atau ada pemisahnya. Idza kana al-kalamu wahidan, kalau kalamnya itu satu. Artinya dalam satu forum. Hah? Enggak kemudian pindah situasi, pindah forum, pindah tempat itu ya. Itu lain kalamnya. Tapi kalau kalamnya wahid, kalamnya satu, satu forum gitu. Walaupun di situ ada diam, ada pemisahnya, tetap sah istisnanya. Dalilnya li hadis Ibnu Abbas. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda yauma fathi Makkah, pada hari penaklukan kota Makkah, inna hadzal balad, sesungguhnya negeri ini yakni Makkah, haramahullah, Allah menjadikannya negeri yang haram. Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak hari penciptaan langit dan bumi. Masyaallah. Makkah ini sudah menjadi tanah haram, tanah yang dihormati ya. Itu sejak penciptaan langit dan bumi. La yuqdadu syauku, duri-duri yang ada di daerah Mekah enggak boleh ya, ini dirusak begitu, dibiarkan. Wa la yuqtala khalahu ya, ini tanaman yang lebat begitu enggak boleh dipangkas. Naam, rumput-rumputnya semua enggak boleh dicabuti. Ini diantara bentuk kehormatan apa? Mekah. Walaupun di situ ada pohon berduri, tak boleh durinya dipertek itu. Ya. Kenapa? Ini daerah tanah haram. Atau ada pohon, ya, rindang sampai rantingnya begitu, misalkan kemana-mana. Kalau mungkin di Indonesia ya, misalkan, wah ini kalau melihat tata kota ini nggak bagus ini, pangkas misalkan. Nah kalau di tanah haram nggak boleh, biarkan semua tumbuh. Apa maksudnya? Tayyib. Ah di saat itu, faqala al-Abbas, berkata al-Abbas paman Rasulullah SAW, ya Rasulullah, illa al-idhkhir, ya Rasulullah, kecuali idhkhir, jenis rumput yang wangi. Fa innahu liqainihim wa buyutihim, karena itu untuk kainnya mereka dan buyut rumah-rumah mereka. Ini untuk di apa, di asapi, dan itu wangi gitu. Itu sudah kebiasaannya mereka ahlu Mekah, dan juga untuk rumah, maksudnya campuran itu loh. Jadi tanah liat campur infir untuk nembok. Ya, di sana dulu itu nggak ada semen, jadi perekatnya itu pakai infir. Begitu. Nah, Al-Abbas ini meminta dikecualikan, artinya boleh infir itu dipangkal apa diambil ya untuk keperluan seperti ini, karena ini kebiasaan mereka Al-Mekah sejak dulu. Bagaimana tanggapan Rasulullah SAW? Faqala, beliau katakan, illal infir, ya kecuali infir. Nah ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membuat istisna, pengecualian, dengan adanya pemisah ya. Tapi kalamnya wahid enggak? Wahid ya, satu forum gitu tuh, satu majlis. Begitu. Wa hadzal qaul, pendapat yang kedua ini, arjahu, lebih rajih. Ya, li dalalati hadzal hadis alaih, karena hadis ini menunjukkan seperti itu memang. Jelas? Naam. Ini menunjukkan apa? Suatu kaidah, kalau berhadapan dengan dalil, maka yang dimenangkan apa? Jelas. Nah, kaidahnya kan tadi sebutkan. Ya, istisna itu akan sah kalau dia mutasil. Entah itu hakiki atau hukmi. Kalau dia ada pemisah, ya, maka tidak sah. Itu kaidahnya. Ya. Tapi di sana ada dalil yang mengukuhkan kaidah tadi. Maka yang lebih di kedepan adalah dalil. Nah, dan ini dalil sahih muttafaqun alaih. Taib, syarat yang kedua, ayyakunul mustatsna akthar min nisfil mustatsna minhu. Alla yakunul mustatsna akthar min nisfil mustatsna minhu. Mustatsnanya yang dikecualikan itu tidak boleh lebih dari separuh mustatsna minhu. Ya, kecuali titik-titik-titik. Ah, titik-titik-titiknya itu enggak boleh apa? Lebih dari separuh mustatsna minhu. Kalau lebih enggak sah ya istisnanya. Misalkan ada orang mengatakan, "Lahu 'alayya asharatu dirahim illa sittah." Dia punya hak atas saya 10 dirham. Kecuali 6. Tadi kan 4 ya? Kecuali 6 berarti 4. Boleh enggak itu mengatakan seperti itu? Sehingga dia cuma ngasih 4. Dari ucapan ini dia cuma ngasih 4 kepada orang tadi. 4 dirham. Karena dia mengatakan dia punya hak atas saya 10 dirham. Ya, kecuali 6. Berarti dia ngasih 4 saja. Sah enggak ini? Kata Syekh di sini, lam yasih hal istisna. Tidak sah istisnanya. Walazimatul asharatu kulluha. Dia harus berikan 10-nya. Ya. 10 dirham seluruhnya. Nah. Das. Ini. Karena ini menyelisih bahasa Arab yang fasih. Tidak bisa itu dalam bahasa Arab. Ya. Memberikan orang kemudian dikecualikan, yang kecualinya ini lebih banyak daripada mustasna minhu. Itu enggak layak dalam bahasa Arab, itu enggak bagus, enggak benar. Maka enggak dianggap istisna seperti itu. Waqila, ada yang mengatakan la yustaratu dzalik, enggak disyaratkan. Mustasnanya harus lebih, apa tidak boleh lebih dari mustasna minhu. Tidak lebih dari separuh mustasna minhu. Fayasihul istisna. Maka menurut pendapat yang kedua ini, kalau terjadi itu istisna tetap sah. Wa in kana mustasna akthar minan nisf, walaupun mustasnanya lebih daripada separuh mustasna minhu. Fala yalzamuhu fil misal madkur illa arba'ah. Sehingga dalam contoh yang disebut tadi, orang tadi tidak diharuskan memberi kepada orang tersebut kecuali 4 dirham saja. Nah, artinya ada apa? Pendapat lain. Tapi yang lebih rajih yang pertama insyaallah. Nah. Amma in istathna kull. Sekarang masalahnya kalau dia mengecualikannya seluruhnya, bukan lagi sebagian tapi seluruhnya. Fala yasih 'ala al-qawlain. Maka tidak sah. Menurut dua pendapat yang ada, baik yang tadi ya, yang mengatakan sah kalau lebih banyak dari separuh, atau yang mengatakan tidak sah kalau lebih banyak dari separuh. Kalau yang dikecualikan itu seluruhnya, dua pendapat tadi sepakat untuk mengatakan istisnanya tidak sah. Misalkan orang mengatakan lahu alayya asyarah illa asyarah, dia punya hak atas saya 10 dirham kecuali 10. Ini ya, sama saja enggak ngasih. Gitu. Maka yang seperti ini enggak sah. Enggak dibenarkan gitu. Sehingga lazimat hul asyarah kullaha. Dia harus berikan 10. Tapi kan saya sudah bilang tadi kecuali 10. Kata-kata kecuali 10 enggak dianggap. Karena sama saja menggugurkan ucapannya dia. Pak. Kan namanya main-main dalam ucapannya. Enggak dianggap. Enggak dianggap. Wa hadha syarat fi ma idza kana al-istisna min adad. Syarat ini semua kalau istisnanya itu berupa bilangan. Ya, syarat yang kedua ini. Ini kalau istisnanya berupa bilangan, 10. Ya, atau yang semisalnya. Amma in kana min sifat. Adapun kalau istisnanya itu berupa sifat, fayasih, maka sah. Wa in kharajal kull awil akthar, walaupun dia mengeluarkan seluruh atau sebagian besar. Misalu qawlu ta'ala li iblis la'natullah alaih. Contohnya seperti firman Allah Ta'ala kepada iblis la'natullah alaih. Inna ibadi laysa laka 'alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Sesungguhnya hamba-hambaku itu tidak ada untukmu atas mereka kekuatan, kekuasaan, kecuali siapa yang mengikutimu dari orang-orang yang tersesat. Padahal orang-orang yang tersesat itu apa? Akthar, ya. Wa in tuti akthar man fil ard yudilluka an sabil. Kalau kamu taati kebanyakan yang di muka bumi ini, mereka menyesatkan kamu dari jalan Allah. Menunjukkan kebanyakan manusia itu apa? Mengikuti syaitan. Jelas? Nah. Apa? Wa la yu'minu aktsaruhum illa wa hum musyrikun. Nah, kebanyakan mereka tidak beriman kecuali dalam keadaan berbuat syirik. Nah, wa qalilun min ibadiyyas syakur. Dan yang lainnya banyak ayat menunjukkan yang mengikuti syariat itu aksar, ya, lebih banyak daripada yang tidak mengikutinya. Nah, di sini istisnanya menunjukkan aksar daripada mustasna minhu. Tapi ini bukan adat, ini masalah sifat, yaitu laisa alaik laisa laka alaihim sultan. Sifat ini. Ya. Das. Naam. Illa man ittaba'aka. Ini juga sifat ini. Naam. Wa atba'u iblis min bani Adam aktsar min anis. Kata Syekh, pengikut iblis dari bani Adam lebih dari separuh. Naam. Maka istilahnya seperti itu sah, karena bentuknya sifat bukan adat. Das. Contoh lagi. Lau kulta, andaikan kamu mengatakan, "A'ti man fil bait." Berikan ya kepada semua yang ada di rumah. Yang ada di dalam rumah itu. Kamu ingin berikan ya. Kemudian ada istisna, illal aghnia, kecuali orang yang kaya. Datang ke rumah, ke dalam gedung tadi, misalkan ke rumah tadi. Fatabayan, ternyata jelas di dalam rumah itu, anna jami'a ma fi al-bait aghnia, bahwa semua yang di rumah itu aghnia, orang kaya. Itu ucapan tadi gimana? Sah hal istisna, istisnanya sah. Walam yu'taw syai'a, mereka enggak dikasih apa-apa. Nah, karena ini istitanya berupa apa? Sifat. Sifat. Yaitu pemberian. Kepada yang di rumah kecuali yang sifatnya itu kaya. Baik. Yang kedua dari bentuk mukhasis yang muttasil, selain istisna, adalah asyarat, syarat. Wa huwa lughatan al-alamah. Asyartu menurut bahasa artinya alamat. Tapi ini kurang tepat. Wasab huwa lughatan ilzamus syai. Syarat itu menurut bahasa adalah mengharuskan sesuatu, itu namanya syarat. Bukan alamat. Kalau alamat itu bukan syarat, tapi syarat, ro-nya di fathah. Ya. Kalau yang artinya alamat itu bukan syarat, tapi syarat. Syarat. Seperti dalam ayat faqad jaa'a asyratuha, gitu ya. Sungguh telah datang asyratuha. Asyrat itu jamak dari syarat. Artinya alamat. Sungguh telah datang tanda-tandanya. Falyandurna ila sa'ah. Ya apa? Ila anta tiyahum sa'ah bakta. Faqad ja'a asyratuha. Itu asyrat jamak dari syarat. Itu artinya alamat. Jadi kalau syartun jamaknya apa? Syurut. Syartun syurut. Ya. Artinya ilzamus syai, mengharuskan sesuatu. Beda ya. Nah, ini tidak hanya di sini ya, penulis beberapa penulis yang lain juga begitu, keliru dalam mengartikannya secara bahasa. Karena memang bedanya tipis gitu ya. Syartun dengan syarat. Bedanya tipis. Nah, wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud dengannya di sini dengan syarat adalah secara istilah, yaitu ta'liqu syai'in bi syai'in, menggantungkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, wujudan aw adaman, baik yang sifatnya keberadaan atau ketidakberadaan. Nah, bi'in asyartiyah yang adatnya itu dengan in asyartiyah au ihda akhwatiha atau satu dari akhwat yang dikenal dengan adawat syart. Menggantungkan atau mengaitkan sesuatu dengan sesuatu yang lain dari sisi ada tidaknya. Caranya dengan adat syarat, yaitu in atau satu dari saudarinya. Wasyartu mukhassis. Syarat ini termasuk dari bentuk mukhassis. Ini dalil takhsis. Sawa'un taqaddama aw ta'akhkhar. Sama saja posisinya itu di depan atau di akhir. Karena syarat itu kan ada jawab syaratnya. Nah, yang namanya syarat ini mukhassis. Dalil takhsis walaupun posisinya itu di depan ya, sebelum jawab syarat atau di belakang setelah jawab syarat. Paham? Misal mutaqaddim, contoh yang di depan. Seperti qaulu ta'ala fil musyrikin. Fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata wa atawuz zakata fa khallu sabilahum. Bila mereka taubat, menegakkan salat, menunaikan zakat, maka biarkanlah jalan mereka. Ini jangan diganggu. Nah, di sini ada in tabu. In ada syarat, tabu di sini fi'il syarat. Fa khallu sabilahum ini jawab syarat. Di sini fi'il syaratnya lebih dahulu daripada jawab syarat. Nah, wa mithal mutaakhir, contoh yang di belakang. Walladzina yabtaghuna kitaba mimma malakat aymanukum fakatibuhum in alimtum fihim khairan. Dan budak-budak yang menginginkan Alkitab, ini ingin bebas. Ya, namanya dikenal dengan apa? Al-mukatab. Dari budak-budak yang kalian miliki, maka katibuhum. Ini penuhi keinginan mereka untuk bebas. In alimtum fihim khaira. Jika kalian mengetahui pada budak kalian itu ada kebaikan. Kalau dia bebas, artinya dia sudah bisa mandiri, bisa hidup mandiri, bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Nah, subhanallah ikhwan. Sehingga memberikan pada kita yang namanya perbudakan dalam Islam itu sangat mulia sekali. Jauh dari yang digambarkan oleh a'da'ul Islam wal muslimin. Ya, mengesankan perbudakan dalam Islam itu sama seperti perbudakan mereka orang-orang barat yang tidak manusiawi, bahkan lebih menghinakan budaknya daripada hewannya. Nah, itu alam mereka orang barat. Tapi di dalam Islam yang namanya perbudakan itu subhanallah sangatlah mulia. Mereka itu punya apa, hak-hak yang harus dijaga oleh sang tuan. Ya. Pakaian harus diberi, makanan diberi. Kalau bekerja tidak boleh dibebani yang apa, di luar kemampuannya. Kalau memang mau tidak mau melakukan sesuatu yang berat, diperintahkan untuk dibantu. Dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad banyak bab tentang masalah ini, perbudakan. Sampai yang namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berkeinginan seandainya dia jadi budak. Kenapa? Karena ada hadis seorang budak yang dia taat kepada Allah dan kepada tuannya, ya, dia memenuhi hak Allah dan memenuhi hak tuannya. Nah, maksudnya itu amalannya dilipat gandakan pahalanya dua kali selain dia. Sehingga dengan hadis ini Abu Hurairah mengatakan apa? Seandainya dia jadi budak. Saking mulia. Ya, walaupun tentunya kedudukannya beda di bawah orang yang merdeka ya, tapi dimuliakan, dimuliakan sampai ketika dia mau bebas bilang sama tuannya, "Wan, saya mau merdeka, Wan." Enggak dilarang, bahkan dianjurkan sekali sang tuan ini apa, membantu kalau dia pengen mandiri, pengen merdeka. Cuma dilihat apakah kalau nanti dia dilepas, dimerdekakan, dia bisa ya ini menjalani kehidupannya dengan layak. Kalau bisa, dianjurkan sekali dimerdekakan, dibebaskan, dibantu dia. Bahkan dibolehkan dia apa? Menerima harta zakat untuk membantu kebebasannya. Tapi kalau budak tadi diprediksi kalau dia dilepas nanti dimerdekakan, hanya terlantar, enggak ada yang ngurusi. Ya, tinggal di sana kolong jembatan, enggak mau, enggak bisa kerja, enggak bisa apa. Ya mending jadi budak saja. Diurusi sama tuannya. Makan dikasih, minum dikasih, pakaian dikasih. Cuma ya dia harus nurut kan gitu. Jelas? Ya ini. Kalau katakan ya, kalau ada budak yang ingin merdeka dari budak yang kalian miliki, maka bantu mereka untuk merdeka. Kalau kalian mengetahui pada dirinya ada kebaikan. Ini ketika mereka dimerdekakan nantinya, mereka bisa hidup dengan baik. Bisa mandiri. Nah, kata-kata in alimtum fihim khairin kan syarat. Posisi di belakang yang jawabnya dikedepankan. Jelas? Nah, baik posisinya di depan atau di belakang, tetap dia termasuk dalam kategori mukhassis. Mukhassis. Jelas ini? Tahap yang ketiga, termasuk dari bentuk mukhassis, itu adalah sifat. Apa itu sifat? Wahia mas'ara ma asy'ara bima'na yakhtassu bihi ba'du afradil 'am min na'tin aw badal aw hal. Sesuatu yang mengesankan dengan secara makna mengkhususkan dengannya sebagian anggota yang umum. Misalkan dikasih sifat atau badal atau hal keadaan. Sehingga sifat itu tidak terbatas pada na'at. Tidak. Badal hal itu masuk dalam pengertian sifat di sini. Paham? Karena itu secara makna dia mengkhususkan sebagian anggota yang umum ya, dari yang lain. Nah, contoh yang na'at. Famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Mu'minat ini na'at dari fatayat. Paham? Maka na'at ini masuk dalam kategori sifat. Maka dia dianggap sebagai mukhassis. Na'at itu termasuk kategori apa? Mukhassis. Begitu. Artinya seorang lelaki ketika dia tidak mampu menikahi perempuan yang merdeka, boleh dia menikahi budak, tapi syaratnya budak yang mukminah. Budak yang mukminah. Ini. Nah, dan juga syaratnya yang lain yang disebut dalam ayat ini adalah dia khasyal anad, takut terjatuh pada apa? Yaitu kemaksiatan. Tensinya ini sudah tinggi. Dia takut ini jatuh pada maksiat ini. Nyari yang hurrah, yang merdeka ini kok enggak dapat-dapat piye iki? Ya. Kenapa enggak dapat? Maharnya larang. Ada yang minta Mercedes Benz, ada yang minta rumah Sa'em. Ya dari mana begitu? Maharnya larang. Sementara ini apa? Tensinya tinggi. Nah, dalam kondisi seperti itu, boleh dia walaupun dia orang merdeka ini nikahi budak. Syaratnya mukminah. Ini dia mukminah. Begitu. Jelas? Nah, izin sama tuannya. Tuan, ya, boleh, ya, minta budaknya menikah. Sudah sangat harus ini, Tuan. Wajib ini, Tuan. Tapi enggak mampu untuk yang merdeka mahalnya tinggi-tinggi. Rapat. Ya, enggak apa-apa. Yang mana? Itu yang M gitu. Nah. Yes, jadi akad selesai. Nah. Ini contoh. Contoh badal. Walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah punya hak atas manusia mereka haji ke Baitullah. Siapa manusia yang dimaksud di sini? Yaitu man istata'a ilaihi sabila. Siapa saja yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Man di sini kedudukannya apa? Badal dari annas. Maka ini sifatnya kategorinya sifat. Dan dia termasuk mukhassis. Termasuk apa? Mukhassis. Yang ketiga hal. Contohnya wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Siapa saja membunuh seorang mukmin dalam keadaan sengaja, maka balasannya jahannam kekal di dalamnya. Kata-kata muta'ammidan ini hal. Ya. Hal. Menunjukkan membunuhnya itu dalam keadaan dia sengaja. Maka jazanya adalah jahannam kekal di dalamnya. Nah, kata-kata muta'ammidan ini hal. Maka hal masuk kategori sifat dan ini masuk dalam kelompok apa? Mukhassis dalam ilmu usul. Baik, selesai pembahasan tentang khas di sini. Nah, masih ada satu lagi sini panjang. Kita tunda saja temannya ini. Nah, ini baru yang mutasil ya. Nanti setelah itu yang munfasil. Definisi sudah khas, lughatan istilahan, takhsis, lughatan istilahan, mukhassis, ya, dan macam-macam dari dalil takhsis. Intinya ada dua, mutasil dan munfasil. Yang mutasil sudah dibahas. Ada tiga, istisna, kemudian syarat, dan sifat. Nah, bisa punya gambaran? Harus paham ya, nggak boleh mengantuk ini bukan? Nah, kalau paham tuh diingat dihafalkan. Setiap kali tambah satu masalah, satu pembahasan, segera dihafalkan. Itu untuk apa? Memperingan belajar. Ya, segera ada waktu, coba disimak kembali, dihafalkan. Ya, secara bagus, penguasaan yang bagus. Ya. Nah, tes, ngomong sendiri nggak apa-apa. Tes. Ya, kalau bisa mengungkapkan satu bab saja dengan bagus, maka namanya sudah menguasai. Misalkan coba terangkan tentang al-am. Al-am. Lughatan apa? Istilah apa? Terus sampai satu bab selesai, berarti sudah menguasai. Sekarang ganti lagi, khos begitu. Paham? Di waktu-waktu luang, waktu-waktu kosong, manfaatkan untuk itu. Ya. Ya, entah sambil masak, sambil ngulek bumbu. Ya. Nah, biar terus terasa itu ilmu dan semakin cemerlang. Ya, kalau antum rajin begitu, itu nanti akan terasa. Ilmu ini gampang. Ya, mudah sekali. Nah, dan itu jangan dianggap remeh. Ya, sangat bernilai. Sangat penguasaan. Ya. Sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika anaknya Ibnu Umar mengatakan, sungguh saya tahu jawaban pertanyaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di situ tentang pohon apa yang merupakan permisalan seorang muslim. Ya, kata Ibnu, kata sahabat Umar apa? Seandainya kamu menjawab saat itu, tentu lebih aku senang daripada demikian dan demikian. Maksudnya dunia dan seisinya. Padahal cuma bisa apa? Jawab satu masalah. Ya, pohon apa? Yang pohon itu adalah permisalan seorang mukmin. Tahu jawabannya satu saja, kata sahabat Umar, lebih saya senangi daripada dunia dan seisinya. Ini ilmu, paham? Nah, sehingga jangan lalai, jangan lalai ya. Rujak. Subhanallah, alhamdulillah.